السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para pemirsa Niaga TV di rumah dalam kondisi sehat wal afiat, senantiasa diberikan keberkahan dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita melanjutkan pembacaan kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibni Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di pertemuan yang lalu telah kita bacakan penjelasan dari muallif tentang permasalahan iman. Apa itu iman? Maknanya, definisinya dan lain sebagainya. Di kesempatan kali ini, ma'asirul muslimin, muallif rahimahullahu ta'ala akan menyebutkan rukun-rukun iman. Beliau berkata, wa arkanul iman, wa arkanul iman sittatun. Rukun-rukun iman itu ada 6. Ar-ruknul awwal, al-imanu billahi ta'ala. Rukun yang pertama adalah beriman kepada Allah. Wa yashmalu hadzal rukn. Rukun ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, al-imanu biwujudihi ta'ala. Meyakini wujudnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu ada. Ada tanpa permulaan dan dia kekal tanpa kesudahan. Huwal awwalu wal akhir. Wa'tiqadu wahdaniyatihi fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Yang kedua, di antara cakupan iman kepada Allah adalah meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, yaitu perbuatan-perbuatannya, bahwa hanya Dia yang mencipta, tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa taala, hanya Dia yang menguasai dan merajai. Ya, Allah berikan kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah cabut dari siapa yang Dia kehendaki. Dan hanya Dia yang mengatur alam semesta ini. Yudabbirul amra minas samai ilal ard. Dialah yang mengatur segala urusan dari langit. Al-mudabbir. Begitupun mengesakan Allah di dalam uluhiyatihi, yaitu hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah al-ilah bimakna al-ma'luh. Al-ilah artinya yang disembah. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka kita harus mempersembahkan atau memberikan segala bentuk ibadah kita hanya kepada Allah. Tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Baik kepada kuburan-kuburan orang saleh, tempat-tempat keramat, kepada jin, kepada malaikat, ya bahkan kepada makhluk yang paling dekat dengan Allah sekalipun, misalnya Nabi, Rasul dan lain sebagainya. Wa asma'ihi wa sifatihi. dan masuk ke dalam perkara tauhid adalah mentauhidkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Berarti ada tiga poin ya. Secara umum ada dua poin. Pertama adalah beriman kepada wujud Allah. Yang kedua, mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah di dalam tiga aspek, tiga hal. Dalam rububiyah, dalam perbuatan. Rububiyah itu perbuatan Allah. Uluhiyah, di dalam perbuatan kita sebagai manusia. Dan yang ketiga, di dalam al-asma, nama-nama, wasifat, dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. وَسَيَعْتِ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الرُّقْنِ بِالتَّفْسِيلِ فِي الْبَابِ الثَّانِ. InsyaAllah di bab yang kedua, kata beliau, kita akan lebih merinci lagi permasalahan tauhid ini. Tapi di sini beliau hanya menyampaikannya dengan global, ya, tidak dirinci, akan dirinci di bab yang kedua. الرُّقْنُ الثَّانِ. Adapun rukun yang kedua dari rukun iman. Al-imanu bimalaikatillahi ta'ala. Kita harus iman, ya, harus percaya, harus membenarkan keberadaan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-imanu bilmalaikah alaihimussalam yatadammanu arba'atu umurin. Yatadammanu arba'ata umurin. Beriman kepada para malaikat, kata beliau, itu mencakup empat hal. Yang pertama, al-imanu biwujudihim. Mengimani keberadaan mereka. Wa annahum ajsamun nuraniyah. Dan kita harus yakin bahwa mereka adalah fisik yang terbuat dari cahaya. Ya, fisik yang terbuat dari cahaya. Ai maknanya khalaqahumullahu min nur, Allah ciptakan malaikat-malaikat itu dari cahaya. Wa annahum ibadullah ibadun lillahi mukramun, mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak bermaksiat kepada Allah ketika Allah memerintahkan mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa siap melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Khalaqahumullahu ta'ala li'ibadatihi wa ta'atihi. Allah ciptakan makhluk ini yang bernama malaikat untuk beribadah dan taat kepada Allah. Wa annahum mushfiquna min Allah ay yakhafuna 'adzabah. Malaikat ini adalah makhluk yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala raddan ala man za'ama annal malaikata banat lahu, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran yang konteksnya adalah bantahan atas anggapan-anggapan orang yang mengatakan bahwa para malaikat adalah anak-anak wanita Allah subhanahu wa ta'ala. Ini anggapan orang-orang musyrikun. Jadi anak-anak perempuan Allah adalah para malaikat. Menurut orang-orang musyrikun, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang jahiliyah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. Mereka berkata Allah mengambil anak. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Para malaikat itu adalah ibadun mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La yasbiqunahu bilqawli wahum biamrihi ya'malun. Para malaikat itu tidak mendahului Allah. Ya, tidak lancang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan atas semua perintah Allah mereka laksanakan. Lalu dikatakan di sini, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia tahu apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wa la yashfa'una illa liman irtada. Dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang-orang yang Allah ridai. Wa hum min khasyyatihi mushfiqun. Dan mereka para malaikat adalah makhluk yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang menceritakan tentang sifat-sifat para malaikat. Poin yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara cakupan iman kepada malaikat adalah al-imanu biman 'alimnasmahu minhum bismihi. Beriman kepada malaikat-malaikat yang telah kita ketahui namanya. Karena sebagian malaikat diceritakan namanya, ya. Ka Jibril, ka Jibril. Contohnya malaikat Jibril, wa Mikail, wa Israfil, wa Ridwan, wa Malik. Wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijmalan. Dan saat kita tidak mengetahui namanya secara terperinci, maka kita meyakininya secara ijmal, secara global. Fanu'minu bi anna Allah fanu'minu bi anna lillahi malaikatun ghairu ma summiya lana. Maka kita yakin bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat selain yang namanya telah disebut. Bahkan sangat banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu berapa jumlah malaikat yang ada di sisi Allah kecuali dia. Saking banyaknya jumlah para malaikat. Minhum man dzukira 'amaluhu wa minhum man lam yuzkar lana 'amaluhu. Ada di antara mereka yang telah disebutkan pekerjaan-pekerjaannya, ada pula yang belum disebutkan. Wa nu'minu aidan bi anna adadal malaikati katsiran. Ya. Bi anna adadal malaikah katsirun jiddan. Dan kita pun meyakini bahwa jumlah malaikat itu banyak sekali. Faqad rawal al-Bukhari wa Muslim 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qissatil Mi'raj. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kisah Mi'raj. Annahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara istiftah Jibril alaihi salam as-sama'a as-sabi'ah. Ya, bagaimana Jibril memintakan dibuka langit yang ketujuh. Kemudian beliau berkata, fa futiha lana, maka dibukakan pintu langit yang ketujuh. Fa idza ana bi Ibrahim alaihi salam, maka aku pun bertemu dengan ayahku Ibrahim alaihi salam. Musnidan zahrahu ila al-baitil ma'mur, dalam kondisi sedang menyandarkan badannya ke Baitul Ma'mur, Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70 alf malak. Dan aku mengetahui, kata Rasulullah, bahwa yang namanya Baitul Ma'mur dimasuki dalam satu hari oleh 70,000 malaikat. Jadi 70,000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur. La ya'uduna ilaihi. Dan kalau 70,000 itu sudah masuk ke dalam Baitul Ma'mur, tidak ada seorang pun di antara mereka yang masuk lagi untuk dua kali, satu kali. Artinya hari ini 70,000 masuk. Besok 70,000 yang lain yang beda dengan yang kemarin. Besok 70,000 yang lain yang berbeda dengan sehari sebelumnya, dua hari sebelumnya, tiga hari sebelumnya, berbeda. Dan ini menunjukkan betapa banyaknya jumlah para malaikat. Hadisnya sahih muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini poin yang kedua. Adapun permasalahan yang ketiga, ya, yang masuk ke dalam cakupan iman kepada malaikat adalah al-imanu bima 'alimna min sifatil malaikah. Kita harus beriman kepada wujudnya. Kita pun beriman kepada nama-nama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-iman, kita beriman bima 'alimna min sifatil malaikah. Kita harus beriman dengan sifat-sifat malaikat yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa kata beliau? Faqad akhbarana jalla wa ala annahu ja'ala lahum ajnihatan. Allah mengabarkan dalam Al-Qur'an bahwa Dia telah menciptakan sayap untuk malaikat. Sebagaimana di surat Fatir ayat yang pertama Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Dialah yang telah menjadikan para malaikat itu utusan-utusan yang memiliki satu sayap, dua sayap, tiga sayap, dan empat sayap. Ini harus kita yakini. Kenapa? Karena Allah menceritakan tentang sifat malaikat. Wa thabata fi sunnati anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril alaihi salam. Dan dalam hadis yang sahih diceritakan bahwa Nabi Muhammad pernah melihat malaikat Jibril. Ala sifatihi allati khalaqallahu 'alayha. Ya, dengan sifat yang dengannya Allah menciptakan Jibril, artinya dalam bentuk aslinya. Ra'ahu munhabitan minas sama', maka Nabi melihat Jibril turun dari langit. Saddan izama khalqihi ma bainas sama'i ilal ard. Saking agungnya, apa besarnya Jibril sampai dia menutupi bagian langit dan bumi. Ini sifat apa namanya khalqiyah, sifat fisik yang diceritakan dalam hadis-hadis yang sahih atau dalam ayat-ayat Al-Quran, maka kita wajib untuk mengimani, mempercayai hal tersebut. Wa sabata an Ibni Mas'udin, dan diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Ibni Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aitu Jibril inda Sidratil Muntaha. Aku pernah melihat Jibril di Sidratul Muntaha, di langit yang ketujuh, di atas langit ketujuh. Wa alaihi 600 janah, dan aku mendapatkan dia memiliki 600 sayap. Yantathiru min rishihi at-tahawil ad-dur wal yakut, ya, dan dari sayapnya itu terlihat apa namanya perhiasan-perhiasan yang sangat indah. Ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang sifat fisik dari malaikat Jibril, dan kita harus meyakini sifat-sifat tersebut. Wa qad yatahawwalul malaku bi amrillahi ta'ala ila hayati rajulin. Dan ada kalanya malaikat itu berubah bentuknya menjadi berbentuk manusia dengan izin dari Allah. Kama qala ta'ala an Jibril alaihi salam lamma arsalahu ta'ala ila Maryam. Sebagaimana Allah menceritakan kisah Jibril saat diutus kepada Maryam. Allah berfirman, فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Maka kami utus kepada Maryam Jibril alaihi salam yang datang dalam bentuk manusia. Datang dalam bentuk manusia. Wa kama ja'al malaikatu ila Ibrahim wa Lut alaihi salam. Sebagaimana datang malaikat dalam bentuk manusia menemui Ibrahim dan Nabi Lut. Wa kama jaa Jibril ala surati rajulin syadidu sawadi sya'r. sebagaimana Jibril alaihi salam pernah datang kepada Nabi dalam bentuk seorang laki-laki yang memiliki rambut yang sangat hitam. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yas'aluhu, menanyakan beberapa perkara. Liya'lama hadhil ummatu amra diniha, dalam rangka mengajarkan umat ini perkara-perkara agama. Nabi ditanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu kapan kiamat, apa tanda-tandanya. Lalu Rasul berkata, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Kamu tahu yang barusan bertanya itu siapa, wahai Umar? Maka Umar berkata, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah berkata, "Innahu Jibril." Yang baru datang itu adalah malaikat Jibril. Ataakum yu'allimukum dinakum. Datang kepada kalian untuk mengajarkan perkara-perkara agama. Nah, ini kita harus imani. Ya, harus imani. Perkara yang keempat yang masuk ke dalam cakupan beriman kepada malaikat adalah al-imanu bima 'alimna min a'malil malaikati 'alaihimus salam. Kita beriman dengan amal-amal atau pekerjaan-pekerjaan malaikat sebagaimana yang diceritakan dalam Quran dan As-Sunnah. Al-malaikatu 'alaihimus salam yanfaduna wa yudabbiruna ma amarahum rabbuhum jalla wa ala bitanfidhihi wa tadbirihi kama qala ta'ala. Sesungguhnya para malaikat itu memiliki tugas tanfiz, ya, dan terkadang mereka diberikan amanah untuk mengatur hujan atau menjaga lautan atau gunung dan lain sebagainya. Wahum a'zamu junudillahi ta'ala, dan mereka adalah tentara Allah yang paling agung. Wahum rusulullah, mereka adalah utusan-utusan Allah. Wasufara'uhu bainahu wa baina ibadih, dan mereka adalah safir-safir Allah, duta-duta Allah antara Allah dengan makhluknya, dengan para nabi dan rasul. Yanziluna bil amri min indihi fi aqtaril alam, dia turun dengan membawa berita dari Allah kepada para nabi dan rasul, dan mereka pun naik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaporkan, ya, perkara-perkara yang ada di bumi. Wa minal a'mal, dan di antara amal-amal para malaikat yang pertama adalah Jibril alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzi bihi hayatul qulub, sesungguhnya dengan wahyu yang diturunkan melalui perantara Jibril, di dalamnya terdapat kehidupan untuk hati. Ya, jadi wahyu itu kehidupan. Kehidupan hati. Kalau bukan karena wahyu, hati kita mati. Allah panggil Jibril. Allah turunkan, Allah berikan kepadanya firman-Nya, kemudian disampaikan kepada para nabi. Dan apa yang disampaikan itu adalah hayatul qulub, kehidupan untuk hati manusia. Fallahu ta'ala yursiluhu ilal anbiya wal rusul. Dan Allah mengutus Jibril kepada para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah firmankan, an-nuzulihi alaihi salam bil Qur'an, tentang turunnya Jibril membawa Al-Qur'an. Nazala bihir ruhul amin, telah turun malaikat Jibril dengan membawa Al-Quran. Ala qalbika litakuna minal munzirin, ya, ke dalam hatimu agar engkau menjadi orang yang memberikan peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, itulah Al-Quran yang datang dengan lisan Arab yang mubin, yang jelas, ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai ayat 195. Begitupun ada yang namanya Israfil, kata beliau. Aukala ila Israfil alaihi salam an-nafkhu fis-sur. Israfil diperintahkan oleh Allah untuk meniup sangkakala liqiyamis sa'ah, sebagai pertanda akhir dari hari kiamat. Wa ba'tsul khalq, dan sebagai tanda dibangkitkannya makhluk. fayanfukhu fihi marratain, maka Israfil meniupkan sebanyak dua kali. Tiupan yang pertama, maka manusia kaget seketika mereka mati. Ya. Fayamutuna li syiddati hadzal saut, maka mereka meninggal karena begitu kuatnya suara ini. Thumma yunfakhu fihi ukhra, kemudian ditiupkan lagi oleh Israfil. Fa'idahum qiyamu yang zurun, maka manusia bangkit dari kuburnya saling melihat. Ya. Fatarji'u kullu ruhin ila badaniha alladhi kanat ta'muruhu fid dunya, maka saat ditiupkan tiupan yang kedua, kembalilah ruh itu kepada jasad-jasad yang pernah dia tinggali ketika dia di dunia. Waqad tsabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah sahih dari nabi bahwa beliau bersabda, kaifa an'am wa sahibus sur qad iltaqamahu wa hana jabhatuhu wa yantadhiru ma tayumar wa yunfakh ma tayumar wa yanfakh, bagaimana aku bisa tersenyum, bagaimana aku bisa menikmati kehidupan ini, ya, sedangkan Israfil telah mendekatkan mulutnya ke trompet tersebut dan dia telah menundukkan wajahnya dan dia tinggal menunggu kapan diperintahkan untuk meniup oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan di bawah, sudah didekatkan seperti ini. Keningnya sudah didekatkan, tinggal ditiup, tinggal menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ada di antara para malaikat yang diperintahkan untuk memakmurkan langit dengan salat dan tasbih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastashirun. Dan di sisi Allah, dan Allah memiliki makhluk-makhluk yang ada di langit dan bumi. Itu milik Allah semua. Dan apa yang ada di sisi Allah, mereka tidak menyombongkan dirinya. Artinya mereka selalu beribadah kepada Allah. Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. Dan mereka selalu bertasbih di siang dan malam. Para malaikat itu bertasbih siang dan malam dan tidak pernah mereka futur, tidak pernah mereka bosan atas ibadah yang Allah perintahkan kepada mereka. Begitupun di antara para malaikat ada yang diperintahkan untuk menjaga amal-amal manusia dan mencatatnya. Sebagaimana kata beliau, setiap orang telah diwakilkan kepadanya dua orang malaikat. Salah satunya menuliskan kebaikan dan yang lain menuliskan keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui bisikan-bisikan yang ada di dalam hatinya, dan kami lebih dekat kepada mereka dibandingkan urat nadi mereka. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anish shimali qa'id. Yaitu ada dua malaikat, ya, yang mengikuti manusia di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Ya, yang mencatat, memperhatikan apa yang dilakukan oleh manusia. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah terucap satu ucapan kecuali ada malaikat yang mencatat ucapan-ucapan tersebut. Malaikat raqib dan malaikat atid, ya. Surat Al-Infitar ayat ke-10 sampai ayat yang ke-16. Begitupun ada di antara para malaikat yang ditugaskan untuk mencabut ruh misalnya, ya, atau untuk menurunkan hujan dan lain sebagainya.

wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang kedua ini kami mengundang para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada untuk ikut bergabung berinteraksi dengan kami di dua layanan kami, layanan telepon 0812 1998 1555, dan Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812 9345 5676, ya 5676. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pertanyaan dari saudara kita di Riau, apakah memajang lukisan di dinding rumah berbentuk kaligrafi dan lukisan pemandangan, apakah itu diperbolehkan? Allah alam bisawab ya, kalau bentuknya pemandangan seperti gunung, laut, dan pemandangan yang lain yang tidak ada makhluk yang bernyawa seperti manusia atau hewan, maka tidak masalah. Ya, tidak masalah. Yang tidak boleh adalah memajang foto dari makhluk-makhluk yang bernyawa, itu dilarang. Adapun memajang kaligrafi ya, Allah alam bisawab, para pemirsa Niaga TV, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita mendapatkan penjelasan bahwa Al-Quran ini memiliki tujuan diturunkan. Di antara tujuannya adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk. Ya, sebagai petunjuk dan sebagai rambu-rambu di dalam kehidupan manusia. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin." Hudallil muttaqin. Ya, dan begitupun Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan manusia ke jalan yang paling lurus. Dan Al-Qur'an adalah obat untuk hati. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an ini ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, yang di dalamnya ada syifa, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Qur'an memiliki hak dari kita. Jangan sampai kita meninggalkan membaca Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah menceritakan tentang kondisi Nabi Muhammad. Beliau mengadukan kaumnya. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, ya Rabb, umatku menghajar Al-Quran. Menghajar itu tidak mau membacanya. Hanya dijadikan sebagai pajangan-pajangan saja. Ya. Oleh karenanya, saya berpendapat Al-Quran itu bukan hiasan. Tapi Al-Quran itu adalah kehidupan untuk hati kita. Harus kita amalkan. Harus kita aplikasikan dalam pribadi, keluarga, ya, masyarakat, dari tatanan yang paling kecil sampai tatanan yang paling tinggi, bernegara misalnya, harus kita perjuangkan agar tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mau menjalankan Al-Quran. Bukan hanya sekedar simbolis-simbolis, kita pajang di atas pintu rumah kita ayat kursi, tapi tidak pernah kita baca Al-Quran. Apakah mungkin ayat kursi itu mengusir setan? Sekedar ditempel tulisannya di situ. Dengan dibaca, kita mendapatkan perlindungan. Ya, oleh karenanya di Al-Qur'an Allah katakan, "Ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna billahi hijaban mastura." Kami jadikan antara dirimu dan orang yang tidak beriman hijaban mastura, penghalang. Di ayat yang lain, kami jadikan, jika kalian membaca Al-Quran, kami jadikan antara kalian dan orang yang tidak beriman itu hijaban, penghalang. Jadi dibaca. bukan sekedar dipajang, ditempel. Ya, itu pun kadang yang dipajang dan yang ditempel itu, mohon maaf, tidak ada yang bisa membacanya kecuali yang nulis. Ketika kita lihat, Masya Allah indah, indah sekali. Tapi ditanya apa surat? Katanya sih ayat kursi. Ayat pertamanya dari belah mana? Nah itu yang saya gak tahu. Nah, ini harus kita perbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Al-Quran itu harus dibaca, ditadaburi, diamalkan ya. Bukan sekedar apa dipajang di atas dinding. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah alaihi salam bersabda ketika sakaratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah indal mauti inna lil mauti la syakarat. Yang ingin saya tanyakan, apakah kalimat tersebut bisa kita ucapkan ketika kita sakit kuat? Tidak bisa ya. Itu sabda Nabi berupa berita khabar. Itu Nabi bukan sedang berdoa. Nabi mengatakan inna lil mauti la syakarat. Sesungguhnya dalam setiap kematian itu pasti ada sakaratnya. Ya, setiap kematian itu pasti ada sakaratnya. Itu ucapan. Ucapan berita dari Nabi kepada umatnya, kepada putrinya Fatimah. Sesungguhnya dalam kematian itu pasti ada sakaratnya. Terus apa yang harus kita ucapkan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berdasarkan hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimat terakhir yang diucapkannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, di mana, Pak? Dari Jalmi di Lampung, Pak. Baik, silakan, Bapak. Nih, kalau tanggal 13 itu jatuhnya hari Kamis, jadi kalau kita puasa Yaumil Bid itu, bisa nggak kita geser? Jadi Kamis kita puasa Kamis, itu saya Yaumil Bidnya kita puasa tanggal 14. Jadi Yaumil Bidnya kita puasa 14, 15, 16. Ya, apa? Itu saja, Bapak. Iya, Pak. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Itu pernah saya baca dari penjelasan para ulama. Kasusnya berbeda. Kasusnya adalah kasus tentang di hari tasyrik. Sebagian kaum muslimin bertanya, hari tasyrik itu kan haram kita puasa. Hari tasyrik ya tanggal 11, 12, 13. Kalau saya biasa puasa Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, 15, boleh tidak saya geser 14, 15, 16? Itu kalau saya baca penjelasan para ulama tidak masalah. Karena itu pun masih masuk pertengahan bulan. Itu masih masuk pertengahan bulan. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Kalau memang kita tidak mungkin memulainya tanggal 13 karena itu hari tasyrik dan hari tasyrik diharamkan kita puasa. Wallahul muwaffiq. Pertanyaan ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Rasulullah setiap khatib Jumat selalu berkata setiap bid'ah adalah sesat? Ya. Itu bisa bapak-bapak para pemirsa lihat dalam hadis-hadis yang sahih. Riwayat Ashabus Sunan, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan lain sebagainya, bahwa Nabi bahkan bukan hanya sholat Jumat, dalam keseharian beliau selalu berkata innal hamdalillah, disebut khutbatul hajah, khutbah yang diucapkan ketika ingin menyampaikan sesuatu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sampai akhir. Lalu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dibaca dua ayat yang lain, setelah itu baru fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Itu memang disebutkan dalam hadis. Allah alam bisa. Ada hamba Allah di Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Baik. Ya, yang pertama Ustaz, saya ini kan selama ini mendalamkan membaca surat Al-Waqiah setiap hari. Tapi kemarin saya dapat informasi itu dari Ustaz Manu Sunah juga, itu katanya tuh hadisnya enggak sahih. Terus saya juga mendalamkan surat Al-Mulk, katanya itu yang sahih yang dibaca Rasul sebelum tidur. Tolong penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bissawab ya. Apa yang sudah ibu dapatkan dari penjelasan beliau, insyaallah itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, jadi kalau kita ingin mau mendawamkan ya, kalau yang tiap hari sebelum tidur ya memang surat Al-Mulk. Ya, surat Al-Mulk. Adapun apakah ada perintah secara khusus kita membaca Al-Waqiah, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu sebelum tidur adalah surat Al-Mulk. Dan hukum asalnya kita tidak boleh mengkhususkan satu surat tertentu di waktu tertentu dengan jumlah tertentu kecuali dengan dalil. Oh, tapi kan barangkali ada dalilnya. Iya, harus kita cari. Harus kita cari. Dalilnya belum, saya belum tahu ada dalilnya. Yang tahu itu Al-Mulk. Ada kemungkinan enggak ada dalilnya? Ada kemungkinan, tinggal dicari saja. Tetapi seorang muslim ya, kalau memang dia tidak mendapatkan perintahnya, hukum asalnya tidak dia lakukan. Sampai nanti dia mendapatkan dalil baru dia laksanakan. Oleh karenanya ada kaidah yang berkata, sering saya sampaikan ya, al-aslu fil ibadah, hukum asal ibadah itu haram. Jadi jangan kita mengatakan satu hal itu ibadah, ya kita mengkhususkan satu aktivitas kita anggap ibadah sampai kita mendatangkan dalilnya. Dalil dalam arti yang menetapkan bahwa itu ibadah. Dalilnya, dalil dari kaidah ini adalah sabda Nabi Muhammad, firman Allah dalam Al-Qur'an, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan kepada mereka ajaran agama yang tidak pernah kami izinkan? Ya. Jadi tasyri', hak syariat itu bukan hak kita, hak Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam hadis Rasulullah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengadakan perkara yang baru dalam agama, maka dia tertolak. Oleh karenanya kalau menurut saya ya, amalkan saja yang sudah ada. Masalah nanti dalam perjalanan kita menuntut ilmu, mendapatkan hadis-hadis yang lain yang ternyata sahih, tinggal kita amalkan. Tapi kalau sekarang kita tahu ternyata yang diriwayatkan dari Nabi Al-Kahfi, ya Al-Kahfi kita baca hari Jumat. Ya, sebelum tidur Al-Mulk hadisnya sahih, kita amalkan. Kalau nanti ternyata ada hadis lain yang belum kita ketahui, memerintahkan kita baca Al-Baqarah misalnya, ya kita baca. Kalau memang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana dengan pemahaman orang yang meyakini Allah tidak berada di atas arsy melainkan ada di mana-mana? Tentunya pemahaman ini adalah pemahaman yang menyelisihi dalil-dalil Al-Qur'an, dalil-dalil As-Sunnah, bahkan menyelisihi ijma', ya, dan menyelisihi fitrah. Menyelisihi fitrah. Quran ya terlalu banyak ya ayat-ayat yang menunjukkan Allah itu maha tinggi. Kita baca subbihisma rabbikal a'la. Maha tinggi Allah, maha suci Allah dan maha tinggi. Di akhir surat ayat kursi kita baca wahuwal aliyul azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Di ayat yang lain dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra, kami menurunkan Al-Quran. ya, disepakati oleh para ulama peristiwa Isra Mi'raj yang kisahnya ada di Al-Isra dan di An-Najm. Isra Mi'raj itu menunjukkan Allah Maha Tinggi. Isra Mi'raj. Di ayat yang lain Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya naik kalimat-kalimat yang baik. Ya, dan banyaklah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Tinggi. Belum lagi kalau kita bicara Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, 7 kali berulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas arsy. Ya. Dan banyak, sangat-sangat banyak sekali. A'amintum man fis samaa ayyursila 'alaikum hasiba, apakah kalian merasa aman kepada zat Rabb yang ada di atas langit sana? Ya. Jadi Allah Maha Tinggi berdasarkan Quran. Kalau di sunnah banyak. Dalam sunnah banyak. Ada seorang wanita, laki-laki seorang sahabat yang datang kepada Nabi berkata, ya Rasulullah, aku menyesal telah memukul amah, telah memukul seorang budak wanitaku. Maka Nabi berkata, bawa budakmu kemari. Apakah engkau beriman kepada Allah? Iya, beriman kepada Rasul. Aina Allah? Di mana Allah? Kata Nabi. Allah fis sama, kata wanita ini. Siapa aku? Engkau Rasul. Ya, maka Rasulullah berkata, merdekakan wanita ini. Sesungguhnya dia mukminah. Dalam haji wada, Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya. Inna dima'akum wa amwalakum ya haramun kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha. Ya, sesungguhnya harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian haram untuk diganggu sebagaimana haramnya hari ini, haramnya tempat ini. Apakah aku telah menyampaikannya? Maka para sahabat berkata, bala, betul engkau telah menyampaikannya. Maka Rasul mengangkat tangannya ke atas, ya Allah, persaksikanlah, aku telah sampaikan. Itu dalil sunnah banyak. Ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, saya punya bukunya tebal, menulis kitab namanya Ijtima' Juyusil Muslimin fi Ghazwil Alal Jahmiyah wal Mu'attilah, au ya, kitab besar, ya, ditulis oleh siapa? Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Begitupun secara akal, secara fitrah, semuanya menunjukkan Allah itu maha tinggi. Maka kalau ada golongan atau kelompok yang mengatakan Allah itu tidak boleh disifati dengan sifat tinggi, dia telah menentang Quran, menyelisihi Quran, menyelisihi sunnah, menyelisihi akal, menyelisihi fitrah, bahkan menyelisihi ijma'nya para sahabat, para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Imam yang 4, Bukhari, Muslim, para sahabat semuanya sepakat. Allah itu maha tinggi. Kecuali indal mutakallimin, ya, minal mu'tazilah wal asyairah wal maturidiyah, yang mengingkari Allah tinggi, ya, kalau enggak ekstrim yang namanya Jahmiyah atau mu'tazilah, atau yang mengikuti jalan mereka, ya, walaupun mereka berbeda-beda tingkatannya, asyairah dan maturidiyah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang 5, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya hamba Allah dari Padang, ingin bertanya, apakah mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak di masjid dengan tujuan mendapatkan upah, jadi apakah itu dikatakan menjual ayat-ayat Allah? Tidak dikatakan menjual ayat-ayat Allah. Telah dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwasanya mengajarkan Al-Quran, kemudian kita diberikan diberikan semacam penghormatan. Itu tidak masalah, ya, tidak masalah. Ya, karena memang hukum asalnya kita harus memuliakan Ahlul Quran. Tapi kan Ustaz, yang harusnya memuliakan negara. Iya, negara kan tidak hadir hari ini. Ya, dan dalam hadis dikatakan ada sahabat hanya membacakan Al-Fatihah saja, lalu sembuh. Seorang kepala suku di zaman Nabi diberikan 30 ekor kambing. Dan Nabi tidak mengatakan Anda menjual ayat-ayat Allah, tidak. Ya. Adapun orang-orang yang yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, adalah orang-orang yang berani mengubah-ubah yang halal menjadi haram semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dunia. Ya, mengubah-ubah syariat, mengubah-ubah ketentuan hukum, liyashtaru bihi tsamanan qalila, untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Ya, ini tercela. Adapun seorang guru ngaji di kampung, ya, atau di perkotaan, dia mengajar ngaji satu pekan 3 kali datang. Datangnya kan pakai kendaraan. Harus ada bensin, harus masalah. Enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Tapi kalau yang namanya ustaz harus bekerja, harus iya harus bekerja, ya. Tetapi tidak sedikit di antara mereka yang berkhidmat untuk agama sampai tidak memiliki waktu untuk bekerja karena sibuknya mereka di dalam aktivitas dakwah mereka. Ya, kalau di negara apa di zaman-zaman dulu para ulama itu mendapatkan apa namanya fasilitas yang luar biasa. Ya, fasilitas yang luar biasa dari Baitul Mal dimuliakan. Ya. Tapi kalau sekarang kebanyakan ya dianggap sepele, dianggap gajinya pun ya biasa saja. Apalagi kalau apa namanya guru-guru ngaji hidupnya kebanyakan misalnya susah misalnya. Nah, itu sebenarnya jadi celah untuk kita semua. Jadi celah tanggung jawab kita ya siapapun wajib memuliakan para penuntut ilmu, wajib memuliakan ahlul Quran. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang membawa agama ini. Ya, estafet mereka adalah kelanjutan dari apa namanya dakwah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ke-6, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah zina mata dan lisan masuk ke dalam dosa besar? Iya, dosa besar ya. Zina ya, artinya melihat yang haram. Melihat aurat yang tersingkap atau melihat sesuatu yang haram untuk dilihat itu dosa besar. Ya, itu termasuk dosa besar. Wallahu a'lam bissawab. Saya mau bertanya masalah puasa. Sekarang saya sudah berumur 62 tahun. Pada waktu dulu, waktu saya hamil di bulan puasa, saya enggak puasa pada waktu saya mau ganti tahun berikutnya hamil lagi. Jadi saya banyak hutang. Puasa ada yang saya ganti tapi sudah lupa. Tapi pada waktu saya enggak puasa, saya bayar fidyah karena kebodohan saya. Ada yang bilang bisa dengan bayar fidyah. Itu bukan kebodohan. Itu pendapat sebagian ulama. Ya. Yang mengatakan bayar fidyah itu pendapat sebagian ulama. Makanya enggak saya ganti. Dan saya pernah dengar untuk gantinya karena sudah lama, maka dengan perbanyak puasa sunnah. Jadi saya sekarang niat puasa Senin Kemis, ayam bulbi, tapi saya dengar harus niat puasa wajib. Jadi bingung yang mana yang harus saya niatkan. Allah alam bisawab. Kalau ibu bisa menghitung, memperkirakan berapa puasa yang pernah ibu tinggalkan, maka ya dihitung. Anak ibu berapa misalnya? Anak saya 5. Berarti 5 kali puasa ya. Atau berapa kalilah puasanya, ya tinggal dikali saja berapa enggak puasa. Maka kita berusaha mengqadha semaksimal mungkin. Kalau kita sudah maksimal, selebihnya ya sudah kita perbanyak puasa sunnah. Lalu Ustaz, bagaimana saya sudah 60 sekian, saya enggak sanggup lagi? Ya sudah bayar fidyah. Kalau memang tidak sanggup lagi, bayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak lagi sanggup mengerjakannya, maka bayarlah fidyah, yaitu memberikan makan kepada fakir miskin. Allah alam bissawab. Ini yang mungkin bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua keberkahan, keikhlasan, dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.